إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'azim ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hikmah azimah dari amalan yang agung yang kita amalkan ibadah shaum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Syabdur Rahman As'adi rahimahullahu ta'ala menyatakan fa'innas siyam min akbar asbabil taqwa, karena puasa adalah sebab terbesar untuk seorang mereka takwaan. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-sa'im yatruku ma haramallahu alaihi. Seorang berpuasa meninggalkan apa yang haram ke atas dia, bahkan ma kana aslahu mubah, yang asalnya mubah bagi dia ketika tidak puasa. Adakr, usur, makan, minum, biasanya keduanya yang mubah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas dia ketika berpuasa, maka sa'im yatruku, dia tinggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan ketika dia puasa semata-mata mutaqarriban ila Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata rajian thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqarrub war raja thawab Allah. Itulah taqwa, itulah amalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'im yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala, dia melatih ketika puasa, melatih dirinya untuk bertaqarrub, untuk muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqin Allah subhanahu wa ta'ala yanzuruh, Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuh. Sehingga as-sa'im yatruku jami' ma tamilu ila mahawa, dia meninggalkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, ma qudrati alaih, dia mampu melakukannya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu bisa dilakukan, namun dia tinggalkan karena tahu itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Li'ilmihi bittila'ihi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, Allah subhanahu wa ta'ala yarakibuh. As-sa'im yudarrib nafsahu ala muraqabatillah wal muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, mengetahui gerak-geriknya, itulah muraqabah, dan muraqabah adalah amalan taqwa. As-siyam yudayiku majari syaitan, puasa yang lakukanlah seorang yang puasa mempersempit jalan-jalan syaitan. Fa'inna syaitan yajri min ibni Adam majerdam, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-syaitan masuk mengalir pada bani Adam di aliran darahnya. Ketika seorang yang puasa berpuasa, maka puasa yang dilakukan yudayyiq majari syaitan, yudayyiqu majari syaitan, dia mempersempit jalan-jalan syaitan. Fasawm yud'ifu nufudha syaitan al-'abd, sehingga puasa memperlemah syaitan untuk bisa masuk ke bani Adam. Wa taqillu minhul ma'asi, sehingga berkuranglah maksiat dari bani Adam yang merupakan perbuatan yang menyalahi ketakwaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar Safiyyah radhiyallahu anha keluar dan menyinguk ketika beriktikaf, dan ketika keluar dari masjid bersama Safiyyah radhiyallahu anha, beliau berpapasan ada dua orang Ansar yang melihat Rasul dengan seorang wanita. Ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama seorang wanita, maka dua sahabat Ansar berjalan cepat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala rislikuma, ala rislikuma, innaha Safiyyah." Tenanglah kalian, pelanlah kalian, ini ada Safiyyah radhiyallahu anha. Maka dua sahabat yang mulia menyatakan, Rasulullah, tidak mungkin kami memiliki prasangka-prasangka buruk kepada engkau. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam, wa inni akhaf an dukhriba fi qulubikuma asyarr, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada bani Adam di aliran darahnya, dan aku khawatir syaitan melontarkan prasangka-prasangka buruk pada hati kalian berdua kepadaku. Ahibati billahi rahiman ya rahimakumullah. Di antara faedah penting dari hadis ini adalah pentingnya seorang muslim daf'ur raib an-nafsi. Penting seorang muslim untuk menutup celah-celah buruk sangka orang lain kepada dirinya. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa atqan nas wa ahsan nas ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-mahbub inda sahabah radhiyallahu anhum. Beliau khawatir ada yang prasangka jelek, maka beliau menyatakan innaha Safiyyah, ini Safiyyah radhiyallahu anha, untuk menutup celah-celah buruk sangka orang lain kepada dirinya. Tidak boleh seorang muslim membantu syaitan untuk su'udzon kepada dirinya. Tidak boleh seorang muslim, yang penting antara saya dengan Allah subhanahu wa terserah perasaan orang kepada dia. Tidak bisa. Penting daf'ur raib an-nafsi. Dan itu masyru. Dan ikut ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min abni Adam majradah. Dengan as-saum, saum yudayyiq majari syaitan, mempersempit jalan-jalan syaitan, sehingga melemahlah syaitan untuk menggoda bani Adam sehingga sedikitlah orang yang puasa benar-benar puasanya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. As-saum sebab terbesar ketakwaan. Karena sha'imun fil ghalib. As-sha'im ghaliban yakthur. Yakthurul ibadah. Yakthurul ibadah. Takthur ibadatuh. Kebanyakan orang puasa semakin memperbanyak ibadah. Semakin banyak ibadah di bulan Ramadhan, semakin banyak tadarus Qur'annya, semakin banyak berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak silaturahminya. Dan itulah ibadah. Wa ta'at adalah min amali taqwa. La'allakum tattaqun. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ghani Al-ghani lamma shaam, ketika dia berpuasa dia pun merasakan alam al-ju', dia merasakan pedihnya rasa lapar, dia rasakan beratnya rasa haus, maka dengan sebab itu aujabalahu muwasatul fuqara al-mu'jamin, dia pun kemudian tergerak untuk memberikan kelapangan-kelapangan kepada orang fakir, kepada para fuqara dengan sedekahnya, dengan bantuan-bantuannya. Wal muasah was sadaqah wal i'anah, itu semua adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala tadi, as-saum itu adalah min akbar asbab taqwa. Puasa adalah sebab ketakwaan yang paling besar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Agar puasa kita mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahdaru ma yajus ya. Wahdaru ma yankus ajrus ya. Jauhilah, hindari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan sesuatu yang akan merusak puasa, yang akan mengurangi amalan-amalan, pahala amalan puasa, yaitu berbagai bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, namimah, khianat, dusta, dan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang akan merusak puasa kita, yang akan mengurangi pahala puasa kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan dosa, disebutkan para ulama kita qaulaz zur, yakni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kita, dustanya, ghibahnya, namimahnya, sumpah palsunya, semua dosa yang dilakukan oleh lisan, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan amalan-amalan dosa, wal jahl, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa adalah junnah, perisai, tameng dari azab Allah, dari neraka. "Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yadhfus wa la yahal. Fa in sabahu ahad faqul ana shaim ana shaim." Maka bila di hari seseorang kalian puasa, di hari puasa seseorang kalian, pada hari puasa seseorang kalian, maka janganlah berbuat rafas, Yarfuz, yakni semua ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan mengandung dosa. Wala yajhal, dan yang berbuat bodoh. Dan bahkan ketika ada seorang mencerca dia, mencaci dia, dia membalasnya. Maka hendaknya dia katakan, ini sa'im, ini sa'im. Ayuhan nas rahiman ya rahimakumullah. Puasa dijaga di perkara-perkara yang akan merusaknya dan mengurangi pahalanya. Itu berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dusta, namimah, ghibah, berbagai macam maksiat, haramun fi kulli zaman wa makan, haram di semua tempat, di semua waktu. Namun kata Ibn Baz rahimahullahu taala, di bulan Ramadan lebih-lebih lagi diharamkan. Li hurmati zaman, karena kemuliaan bulan ini, waktu ini, bulan Ramadan. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ihrisu al-tinam Ramadan. Bersemangatlah dalam memanfaatkan Ramadan dengan berbagai macam amal-amal saleh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan darajat-darajatul 'aliyah. Amalkan amal-amal salaf di bulan Ramadan. Tadarus Quran, qiyam Ramadan. Jangan sampai seorang ahlu sunnah, seorang salafi, yatasahal, bermudah-mudah meninggalkan qiyam Ramadan, meninggalkan tarawih, meninggalkan satu kesempatan dia untuk mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallama al-imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyam lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia akan dicatat seperti salat semalam suntuk. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar dan beliau berkata amin, amin, amin. Di antara yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau mengucapkan amin, berkata amin? Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ragi mampu meri'in dakhala alaihi syahr Ramadan summa kharaj falam yukbirlah. Wahai Muhammad, rugi seseorang atau celaka seseorang masuk kepada dia bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan habis dalam keadaan dia tidak dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saum sababul maghfirah, padahal qiyam Ramadan sababul maghfirah, padahal Lailatul Qadar sababul maghfirah. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Namun dia tidak memanfaatkan Ramadhan untuk beribadah kepada Allah. Tidak memperhatikan puasa dengan sebenar-benarnya. Tidak ihtimam dengan qiyam Ramadhan. Tidak memanfaatkan Lailatul Qadar dan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Para ulama kita menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Di tengah-tengah ayat puasa, di tengah-tengah ayat saum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang doa. Karena keutamaan doa di bulan Ramadan. Manfaatkan banyak-banyak berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan anak kita, keluarga kita di bulan Ramadhan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.